sini ku berdiri, menanti dewasa, menunggukan hati tumbuh percaya. Malam pun telah datang bersama bintangnya, menidurkan rasa. Terulang lagi kehidupanku, tapi jemu takkan tiba. Di sini ku bermimpi, cipta hayal dunia, lewati berbagai alur cerita. Indah tak terkata, sedih yang tersedih, sulit tuk.